Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmulah, Artinya agar engkau mengetahui, agar engkau mempelajari syariat agama Islam, ilmu ya, bukan hanya sekedar tahu. Beda antara orang yang hanya tahu sholat dan mengilmui sholat. Orang yang tahu sholat, dia mengetahui sholat dengan melihat temannya, melihat gurunya, melihat orang tuanya sholat. Beda dengan orang yang sudah mempelajari sholat, dia pasti inilah cara yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Cara takbirnya bagaimana, apa yang dibaca, dengan keyakinan yang pasti bahwasanya saya melakukan ini sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar menduga-duga, bukan sekedar mencontoh apa yang dia lihat. Beda. Kualitas ibadahnya berbeda. Dalam kehidupan nyata juga begitu. Kalau kita memerintahkan seorang pegawai yang dia mengerjakan sesuatu hanya sekedar keumuman saja, dan seorang pegawai lagi yang dia mengerjakan sesuai dengan ilmunya, misalkan apa yang dia jual sesuai produknya, maka hasilnya akan berbeda, penghargaannya akan berbeda. Mengapa di sini tentang definisi ilmu ya? Wa maratibul idraki sittun, dan tingkat ilmu itu ada 6 ya. Ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama adalah al-ilmu, jadi pengetahuan dengan pasti. Ya, yaitu wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazman. Tadi ya, yaitu mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan keyakinan, dengan pengetahuan yang pasti. Dengan pengetahuan yang pasti. Tingkatan yang kedua adalah al-jahlu al-basit. Jahlul basit, yaitu kebodohan yang ringan. Kebodohan yang ringan, yaitu siapa? Wahuwa adamul idraki bil kulliyah, yaitu dia tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Artinya kalau misalkan ditanya tadi, kamu tahu mobil? Saya tahu mobil itu ya rodanya 4. Yang dia tahu ternyata misalkan hanya yang transmisinya manual. Dia tidak tahu, saya tahunya mobil yang transmisinya itu manual. Saya tidak tahu mobil yang transmisinya matic misalnya. Berarti dia tidak mengetahui secara keseluruhan. Bodohnya bodoh apa? Bodoh ringan. Karena dia masih mengetahui. Dia masih mengetahui, tapi tidak secara keseluruhan. Itu namanya jahlul basit, bodoh yang ringan. Kemudian yang ketiga adalah jahlul murakkab, yang di belakang sudah kita dari tadi fotokopi. Yang ketiga adalah jahlul murakkab, yaitu kebodohan yang bertingkat. Kebodohan yang bertingkat. Apa definisinya? Wa huwa idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Dia mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuannya itu berbeda dengan kenyataannya. Itu bodoh kuadrat. Sudah pura-pura tahu, ternyata salah total. Kamu tahu mobil? Tahu dong mobil. Itu kan yang jalannya di lautan. Itu bodoh kuadrat. Orang bodoh kuadrat. Gak sesuai dengan mobil yang bukan jalan di laut, jalan di darat. Kemudian yang ketiga, itu bodoh kuadrat. Yang keempat adalah al-wahm. Al-wahmu. Wa huwa idraku syai'i ma'a ihtimali diddi rajih. Yaitu dia mengetahui sesuatu dengan kemungkinan salah. Dia mengetahui sesuatu dengan kemungkinan besarnya itu salah. Itu adalah al-wahm. Misalkan gini ya. Kamu tahu mobil? Tahu mobil ya. Mobil itu bagaimana? Mobil itu yang jalan di darat, rodanya tiga kan? Berarti kemungkinan salahnya apa? Besar. Kemungkinan salahnya besar. Kalau itu bukan mobil, bemo gitu ya. Sudah mirip, tetapi istilahnya ada lagi ya. Yang rodanya tiga bukan mobil, yaitu bemo. Yaitu dia mengetahui sesuatu dengan masih kemungkinan besarnya salah ya. Yaitu wahyu. Ini bukan dari ilmu juga ya. Bukan dari ilmu juga. Jadi mengetahui sesuatu kemungkinannya salah ya, bukan ilmu juga. Jadi kalau ilmu itu yakin dalilnya ini dari Al-Quran, dalilnya ini dari As-Sunnah. Kalau dia masih menerka-nerka, ya ini bukan ilmu. Masih diantara banding ya. Entah dia ini jahil basit, jahil murakkab, atau wahm. Yang kelima apa? Asyak. Kalau syak dalam bahasa Indonesia apa? Ragu. Ragu-ragu ya kan? Ragu-ragu. Nah, apa definisinya asyak itu? Wahuwa idraku syai'i ma'a ihtimali musawi ya. Mengetahui sesuatu yang kemungkinannya 50-50. Kalau wahm tadi apa? Kemungkinan besarnya sama. Jadi misalkan dia mengetahui tadi kan udah jalan di darat, pakai motor ya. Tetapi dia rodanya 3. Berarti 60% dia salah, 40% betul. Itu wahm. Kalau asyak itu 50-50. Bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Misalkan gini, ditanya, sekarang siapa sih yang menjadi pemain bola terbaik sedunia? Yang mendapatkan gelar pemain bola terbaik sedunia? Itu kan ada dua aja ya. Messi kalau enggak Ronaldo, ya kan? Messi atau enggak Ronaldo. Dia nebak. Oh, sekarang tahun ini yang benar apa yang pemain terbaik itu Messi. Kan cuma dua kemungkinannya, bisa Messi atau Ronaldo. Berarti apa? 50%? 50% ini namanya apa? Asyak. Namanya asyak. Jadi kemungkinannya ada dua. Kalau enggak ini ya, itu namanya asyak ya. Ragu-ragu ya. Tapi ragu-raguin dengan kemungkinan 50-50 ya. Bukan yang lebih besar salahnya. Kemudian bahasa hadis yaitu yang keenam al-dhon. Dhon. Kita sering mendengar dhon kan? Jangan apa ya? Dhon itu sangka. Bisa su'udzon, bisa husnudzon. Bisa su'udzon, bisa husnudzon. Tapi kita bicara dhonnya saja. Janganlah kamu beribadah berdasarkan ya, kalau dhon itu masih oke ya. Kalau dhon persangkaan itu masih oke. Apa definisinya? Wa huwa idraku syai ma'a ihtimali diddi marjuh. Ya. Mengetahui sesuatu dengan kemungkinan benarnya lebih banyak ya. Jadi kalau marjuh ya, kalau dalam bahasa di sini marjuh itu yang salah. Di sini marjuh ini lawannya dari yang salah. Berarti lebih besar benarnya ya. Lebih besar benarnya namanya apa tadi? Zon ya. Kalau lebih besar salahnya apa namanya tadi? Waham. Kalau sama asyak ya. Itu tingkatan ilmu dalam Islam. Sekarang kita coba berintrospeksi pada diri kita. Sejauh mana kita mengetahui sholat ya. Kemudian mengenal Allah, mengenal Nabi apa, mengenal agama Islam, syariat-syariatnya. Itu dari tingkatan apa ya? Masih tingkatan jahil, tingkatan atau jahil murakkab. Disangkanya saya udah berbuat baik nih, kan banyak kan? Saya berbuat ibadah ini yakin. Yakin apa? Ngikutin guru. Guru saya pasti benar. Gak ada manusia yang pasti benar. Kalau gak berdasarkan Allah, Allah, Rasul gak keluar, dipastikan ragu. Bagaimana Anda yakin kok guru Anda pasti benar? Apa dalilnya? Pokoknya guru saya itu hebat, gak mungkin salah. Ini dari sisi apa? Hebatnya. Kecuali kalau guru ini, kalau Allah, kalau Rasul, misalkan cara wudhu seperti ini. Ini hadisnya, dalilnya. Kita yakin apa? Yakin di ilmu dengan keyakinan yang pasti. Hadisnya sahih dari Al-Qur'an misalkan. Jadi bukan berdasarkan ikut-ikutan, ya. Baik, ya. Kemudian al-ilmu yang qasimu ila qismain. Jadi di situ masih atau di baliknya, ya. Wal ilmu yang qasimu ila qismain. Ilmu itu terbagi menjadi dua, yaitu daruriyun wa nadariyun, ya. Yaitu daruri yang bersifat alami, ya, natural, dan wa nadariyun yang butuh perhatian, yang butuh penelitian, itu namanya nadhari, ya. Misalkan apa? Ilmu tentang api itu panas. Semua orang udah tahu, kecuali orang yang hafalnya nggak waras, ya. Api itu panas, nggak mungkin orang dekat-dekat dengan api. Maka agak aneh kalau misalkan kita diancam dengan neraka dengan api yang sangat panas, yang panasnya itu hanya 1 dari 99 saja, ya. Yang panasnya lebih dari 99 kali panasnya di dunia, terus kita tidak merasa takut. Padahal dengan satu saja api yang ada di dunia kita sudah terabaikan, apalagi panasnya api neraka, mungkin kita tidak takut, tidak termotivasi untuk mengetahui apa syariat Allah, ya, agak aneh juga, ya. Maka daruri itu alami, yang orang sudah mengetahui secara umum, dan nadhari adalah yang butuh penelitian. Di sini tadi, ya, yang nadhari yang butuh penelitian seperti apa? Tentang wudu, gitu, ya. Tentang sholat itu kan butuh kita mempelajari. Gak bisa orang lahir manusia, oh sudah tahu sholat, sudah tahu wudhu, kan mungkin. Itu namanya butuh nadhari, butuh belajar, butuh penelitian, butuh duduk di depan guru. Itu namanya nadhari. Ilmu dibagi dua. Kemudian perkataan penulis i'lam rahimakallah, ya. Rahimakallah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang makna rahim, ya, ar-rahman. Di sini kita ambil faedah dari definisi yang dijelaskan oleh Asyik Muhammad bin Salallahu Sayyidina. Afadu alaika min rahmatihi allati tahsul biha ala madlubik. Yaitu semoga engkau mendapatkan faedah rahmat, ya. Watanju min mahdurik, dan juga selamat dari apa yang membahayakan. Maknanya apa? Yaitu bahwasanya Allah mengampuni dosamu yang telah lampau. Ini sudah saya jelaskan, ya, minggu lalu, kan. Makna rahmat itu artinya adalah kita diampuni dosanya, ya. Wa fadaka wa asamaka fima yastaqbalu minha. Nah, ini yang belum kita jelaskan minggu lalu, ya, ahad lalu. Dan bahwasanya engkau diberikan taufik dan penjagaan di masa yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya rahimakallah adalah doa, ya. Doa dari penulis bagi kalian semua, bagi kita semua yang baca kitabnya, agar Allah mengampuni kita terhadap dosa yang telah lewat, dan Allah menjaga kita dan memberikan taufik kepada kita untuk masa yang akan datang. Hebat sekali. Hebat doanya, ya. Hebat sekali doanya. Ini jarang orang yang mengetahui. Maka kalau kita pahami kata-kata dalam Al-Quran, kita belajar tafsirnya sungguh agung, sungguh sangat agung dan membekas di hati kita. Bukan hanya Al-Quran itu lafaz-lafaz saja, ucapan-ucapan saja dihafalkan itu sudah. Yang paling penting dari Al-Quran itu apa? Menancap di hati, kemudian diamalkan. Maka pernah saya jelaskan di sini tentang seorang ulama tabi'i, seorang muridnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, namanya Imam Mashruq, Ketika beliau belajar satu ayat, ditanya oleh Aisyah ibunda Ummul Mukminin, "Madza amilta?" Apa yang sudah kau lakukan, apa yang sudah kau amalkan dengan pelajaran yang telah lalu? Maka dia pahami, dia telaah, kemudian dia amalkan. Hadza idza ufridatir rahmah, amma idza qurinat bil maghfirah fa maghfiratu lima mada minad dunub. Kalau misalkan semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah, maka rahmat itu untuk penjagaan masa yang akan datang, maghfirah itu pengampunan itu untuk masa yang telah lewat. Jadi kalau kita mengatakan rahmat saja itu sudah cukup, sudah cukup yang ke belakang dan ke depan. Tapi kalau mau ditambahkan dengan maghfirah, maka dua kata ini mengandung makna yang berbeda. Yaitu maghfirah untuk mengampuni dosa yang telah lewat, dan rahmat untuk penjagaan taufik masa yang akan datang. Jadi jangan bingung ya, nanti dibahas di Arab di kitab pembelajaran ini sering seperti itu, tentang makna muslim. Ya ayuhal muslimun, maknanya apa yang dipanggil muslim dan mukminun? Atau ya ayuhal mukminun, ini maksud apa? Orang mukmin dan orang Islam. Tapi kalau ayuhal mukminun wal muslimun, muslim punya arti sendiri, mukmin punya arti sendiri. Sampai sini ngerti? Jadi seperti itu. Dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau bersendirian dia mengandung dua makna, kalau berdua dengan maghfirah apa maknanya masing-masing. Dan perbuatan penulis ini dengan i'lam rahimahullah wa suni'un alif rahimahullah yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatabi wa qasdi khairi lahu. Perbuatan mu'alif ini dengan memanggil murid-muridnya, i'lam rahimahullah, wahai ketahuilah murid-muridku, semoga engkau diberikan rahmat oleh Allah, adalah mengandung ya perhatian penulis dan kelembutan penulis kepada yang diajak bicara, dan tujuan yang baik bagi pendengarnya. Ya. Iqlam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Bahwasanya wajib bagi kita mempelajari empat hal. Ya, nanti dalilnya akan dikemukakan belakangan. Ya. Jadi penulis ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan ada empat kewajiban bagi seorang muslim. Ya. Dan ini butuh kepada fahiya jadiratun bil inayati li'idhami naf'iha. Dan ini butuh kepada perhatian kita karena besarnya manfaat. Jadi mempelajari empat kewajiban ini. Yang pertama adalah al-ula ma'rifatullah, yaitu mengilmui ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam orang awam saja, tak kenal maka tak sayang, itu menjadi jargon yang semua orang paham. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mau memilih jodoh yang paling baik, maka kenali orangnya. Maksudnya kenali bukan kita dengan pacaran ya, artinya orang tuanya, nasabnya gimana, dia orang baik apa enggak, sekolahnya gimana, akhlaknya bagaimana, ya. Tentunya kita bertanya kepada orang yang dekat kepada calon kita, misalkan dengan kakaknya, dengan orang tuanya, atau tetangganya, gitu ya. Maka akan timbul rasa tertarik. Habis itu kemudian apa? Kita boleh nazar, ya kan? Itu adalah keseriusan tingkat kedua. Artinya, okay, sudah masuk nih kriterianya, dia dari orang tua yang bagus, keluarga yang baik, yang gak punya riwayat yang jelek. Oke, saya akhirnya ingin mengenal lebih dekat. Boleh kita untuk nazar, ya kan? Boleh nazar. akhirnya rasa itu timbul. Rasa apa? Rasa suka. Ya, rasa suka dan yakin dalam hati, oke, ini adalah mungkin jodoh yang paling tepat sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maka demikian juga dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Orang yang tidak mengenal Allah, gimana kira-kira? Dia tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Tidak timbul rasa senang dia beribadah. Ibadahnya asal-asalan saja, karena untuk menguburkan kewajiban. Thalabul ilmi malas, apalagi. Ya. Kalau tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin. Yaitu ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu, yaitu mengenal Allah dengan hati yang membawa kepada penerimaan terhadap syariat-syariatnya. Wal id'ana wal inqiyad lahu, yang tunduk taat kepadanya, wa tahkima syari'atihi, dan berhukum dengan syariatnya, allati jaa biha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin nadari fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengetahui seorang hamba tersebut terhadap Rabb-nya dengan bin nadari. Bin nadari tadi masih ingat apa tadi? Penelitian, mengenal Allah itu dengan penelitian. Bisa enggak orang jebrot bayi dia tahu, oh Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Enggak ada. Harus dengan penelitian. Penelitian itu bisa dengan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, juga dengan memperhatikan ciptaannya. Apa contoh ciptaannya? Alam semesta ini. Alam semesta ini bisa teratur, enggak bertabrakan. Langit terjunjung, gunung tegak. Kalau enggak ada pengaturnya enggak mungkin. Akan kacau kalau enggak ada pengaturnya. Pasti ada pengaturnya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Langit yang begitu besar, yang kita pandang sepertinya enggak akan habis-habis, enggak akan ada ujungnya. Jangankan langit, kita berjalan di laut saja terlihat tidak ada daratan, saking luasnya lautan. Itu menandakan betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakannya sebesar ini, apalagi yang kita lebih besar. Bahkan Allah menciptakan makhluk yang paling besar, langit dan segala macam, bumi, matahari. Kalau dibandingkan makhluk yang lain, bumi lebih kecil dibanding matahari. Matahari lebih kecil lagi daripada galaksi. Galaksi lebih kecil lagi dan galaksi lebih besar lagi. Semuanya menandakan bahwa Allah menciptakan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dari gajah yang ada belalainya sampai nyamuk yang ada belalai. Bayangkan Allah menciptakan sama-sama memakai belalai. Gajah memakai belalai, nyamuk memakai belalai, ya, untuk menusuk darah. Lihat matanya, lihat pencernaannya. Makhluk nyamuk yang begitu kecil, bagaimana Allah membelah mata yang begitu kecilnya, membuat usus pencernaan sampai ke belakangnya. Allah mampu. Allah membuat makhluk yang sangat besar, langit mega. Allah membuat nyamuk-nyamuk yang sangat kecil bisa. Berarti menandakan apa? Allah sangat besar sekali. Allah sangat hebat sekali. Timbul rasa apa? Rasa cinta kepada Allah. Ingin mengenal? Ingin mengenal Allah. Kita mengenal Allah yang membawa keyakinan hati, tidaklah mungkin kita ditinggalkan oleh Allah SWT. Allah telah menciptakan, kemudian Allah sia-siakan. Tidak mungkin. Allah sudah berikan rezeki masing-masing. Jadi jangan menyerah jangan putus asa. Putus asa itu dosa besar. Al-qunut adalah dosa besar. Qunut itu artinya putus asa. Rahmat Allah itu sangat luas. Allah memberikan rezeki kepada setiap binatang melata, jadi diberikan rezeki kepada kita. Khalifah di muka bumi. Jadi tadi binafari dengan penelitian, yaitu dengan kitab Allah dan Rasulnya, dan juga dengan makhluknya dikaunihi. Ya. Kainal insana kullama nazara fi tilka ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Karena manusia setiap dia meneliti fi tilka ayat daripada ayat-ayat tadi, yaitu ayat apa? Ayat Al-Quran dan Sunnah, kemudian ayat Alam, izdada ilman, maka dia akan bertambah pengetahuannya terhadap makhluk ciptaannya yang begitu hebatnya dan juga yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatun liqaumin. Allah berfirman, dan di dalam bumi terdapat banyak ayat-ayat bagi orang-orang yang paham, orang-orang yang yakin. Di bumi banyak sekali. Coba saya kasih contoh lagi. Betapa Allah SWT itu menciptakan makhluk yang berbeda-beda kemampuannya. Tahu kelelawar? Tahu kelelawar. Kira-kira kelelawar kalau malam hari dia bisa melihatnya? Bahkan super hebat ya. Kalau malam hari dia punya inframerah katanya, bisa melihat segala macam. Yang kecil-kecil aja tahu. Kelelawar kalau siang hari melihat nggak? Hah? Gak bisa ngeliat. Sayang sekali ya. Siang hari yang orang jelas melihat, jelas sejelas-jelasnya, ini malah kelelawar gak bisa ngeliat. Tidur dia. Ingatnya Dracula aja. Kalau Dracula keluarnya malam ya. Kalau kena matahari sih lo. Itu tahayul ya. Tahayul itu buatan. Tapi dia menyifati dari kelelawar. Kelelawar sifatnya seperti itu memang. Dia keluar siang. Lihat keterbatasan makhluk Allah. Lalu Allah menciptakan makhluk yang berbeda-beda alam. Ada alam jin, ada alam kubur. Orang jin itu alam gaib kan? Kubur alam gaib. Bisa nggak jin itu melihat yang disiksa dalam kubur? Tidak bisa. Padahal sama-sama alam kan? Bisa nggak si jin itu melihat roh kita yang keluar? Bisa nggak? Roh kita keluar dicabut tuh jin melihatnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi Allah ya. Betul, betapa lemahnya kita dan betapa hebatnya Allah yang menciptakan semua dengan detail, semua dengan detail. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah maha semua. Maha semua. Kemudian wafi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di diri kita, wafi anfusikum, dalam diri kita ada ayat-ayat. Tidak akan kau melihat. Coba ini sudah pas berapa? SMA. Saya kemarin baru ngajarin anak saya. Pernah terjadi di kita itu. Yang menggerakkan ini apa? Yang menggerakkan tubuh kita ini apa? Tulang atau otot? Hah? Tulang. Otot. Tulang bisa bergerak sendiri? Gak bisa, kalau otot itu putus, dia gak bisa ya? Karena alat gerak aktif namanya otot. Nanti keluar tuh di tempat saya. Alat gerak pasif namanya tulang. Tulang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya peredaran darah bisa kita kontrol, nggak bisa. Jantung bisa kita kontrol, nggak bisa. Kita mengontrol diri sendiri aja nggak bisa. Banyak alat. Allah yang mengatur semua. Kemudian wa ma'rifatu nabiyyi. Jadi ini lebih luas ya penjelasan saya dibanding yang kemarin sengaja. Tapi setelah saya pikir sebenarnya saya lebih suka membaca Faisalul Utsaimin aja nih berikutnya. Karena tanggung ya. Gak apa-apa kita agak lama, tapi kira-kira nantep gitu. Daripada cepat yang kita bawa nah. Kemudian wa ma'rifatu nabiyyi. Yang kedua mengenal nabi. Apa di sini dibilang? Ma'rifatu Rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi min al-huda wa dinil haqq wa tasdiquhu fi ma akhbar wa intizalu amrihi fi ma amara wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa tahkimu syari'atihi wa ridha bi hukmihi. Mengenal Nabi Muhammad SAW dengan makrifat, dengan pengetahuan yang membawa qabula ma ja'a, yaitu penerimaan apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa petunjuk dan agama yang hak, wa tasdiquhu bima akhbar, dan juga membenarkan apa yang diberitakan, wa imtithalu amrihi, mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan, wa ijtinabu ma nahaa anhu, dan menjauhi apa yang dilarang, wa zajar, dan apa yang dicegah, wa tahkimu syari'atihi, dan berhukum dengan syariatnya, wa ridha bi hukmihi, dan juga ridha dengan hukum-hukumnya. Tapi ya tadi ya, konsekuensi dari makrifat kepada Nabi yaitu yang membawa penerimaan kepada hati. Jangan sampai datang hadis Nabi, kalau kamu minum kemudian ada seekor lalat, maka cemplungkanlah dengan semua sayap. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Kemudian kita berpikir, lalat itu kan kotor, lalat itu kotor, kok malah dicemplungin semua? Tambah kotor, tambah banyak racunnya. Ternyata setelah diteliti bahkan oleh ilmuwan, satu sayapnya mengandung racun, satu sayapnya lagi mengandung penawar. Kenapa aneh wahai manusia? Kalau kita ular beracun, kalau kita kena ular beracun, sebuahnya dengan apa? Digigit lagi. Jadi penawarnya, ya kan? Benar nggak? Benar nggak? Ya kan seperti itu kan? Nah, racun kobra, obat yang terkenal serum-serum itu dengan racun kobra kan? Yang dijual. Dengan racun kobra yang lain. Supaya dia menjadi tawar. Apakah aneh seperti itu? Enggak aneh. Terus kenapa akalmu nggak dipakai seperti itu? Pokoknya apa yang datang dari Rasulullah, hadisnya sahih, sudah selesai. Sudah tidak ada pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan? Selesai urusan. Apalagi contohnya. Jadi jangan merasa kita menganggap istihsan, menganggap baik suatu perbuatan. Kalau nggak ada contoh, sholat itu 2 rakaat kan bagus, sholat subuh kita tambahin 3 rakaat. Ya, jelas sama. Apa yang dibawa oleh Nabi juga kita terima. Baik ya. Kalau Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun, mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka, sampai mereka berhukum kepada engkau fima sajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusih, summa kemudian tidak terdapat pada diri mereka harajan, rasa berat hati, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan apa? Tidak merasa berat apa yang sudah kamu putuskan, dan mereka menerima dengan penerimaan yang total. Apa di sini? Jelas ancaman. La yu'minuna, mereka sungguh tidak beriman. Yang mereka tidak ridho kalau Allah sebagai penghakimnya yang memutuskan permasalahan. Jika engkau berselisih, maka farudduhu ilallahi wa rasul. Jika engkau berselisih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surat An-Nur ayat 50, surat An-Nisa 65. Kemudian ayat berikutnya, inna makana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka bertahkim di antara mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyaqulu sami'na wa ata'na, hanyalah mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, wa ulaika humul muflihun. Hanya saja perkataan orang mukmin ini di garis bawah ini, orang mukmin itu hanya saja yang ketika mereka berseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi mereka, perselisihan mereka, mereka berkata apa? Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itu orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan jika engkau berselisih terhadap sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya jika engkau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian berikutnya, qaliyan dari ladzina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah kepada orang-orang yang menyelisih perintahnya, an tusibahum fitnah. Yang mereka akan tertimpa fitnah atau akan tertimpa azab yang pedih. Sudah. Ya, kita sampai sini sampai halaman kembali garis ya di garis bawah ini sampai ayat Al-Qur'an surat An-Nur 63 ya. Kita akan bacakan nanti di pekan depan insyaallah taala. Nasihat kepada diri saya sendiri, kepada ikhwan sekalian, untuk bersemangat ya, bersemangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu jihad, pahalanya besar ya, dan kita butuh pengorbanan. Tidak ada yang pahala, pahalanya besar dengan ganjaran Allah, terus kita melakukannya dengan senang-senang. Maka kita harus mengarahkan hawa nafsu kita untuk bisa bersolat lagi. Kata Ibnu Abdul Qadir, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.